Satu tangkai jadi bangkai, punya empat gerbong rangkai. Kalian tanam coba tuai, wahai para pemakai. Dengarkan dengan santai, berapa banyak yang sudah terpakai. Masuk partai dalam tirai, isi dalam berantai. 1945 proklamasi, teriakan merdeka. Bukan Bali seri deka, bukan drifting singkat deka. Coba tolong ade dan kakak, stop ikut campur urusan kita. Omong ulus, makhluk halus, akal bulus, mulai elus. Lihat dari siklus, kamu rakus, ucapanmu tidak tulus. Berharap aku tak lulus, yang diincar hanya fulus. Kalau mau hadiah, sana minta Santa Claus. Ucap santun, coba lantun, ini bukan saja pantun. Tonton asik kaya kartun, mencoba untuk menyantun. Lembut halus kalahkan sutra dan katun. Bila tersesat, saya coba untuk tuntun. Aku punya wasiat yang buat amat riwayat. Serius ini berhasiat, aku hanya bersiasat. Kriminal dan penjahat, percaya dia bisa berubah. Tinggalkan maksiat, asalkan kalian tak anggap mereka laknat. Gak bisa flexing, bala gua sangat kusing. Gak mikir jadi king, kalau punya diamond ring. Pakai bling-bling, kacing-kacing, kegedean. Malah kok banting, berharap jadi atmapan dan tahan. Tapi kok lau, malah kaya lexing. Flexing, flexing, flexing. Flexing, flexing, flexing. Flexing, flexing, flexing.